3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, Roy Remix. Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gemuknya selalu menggoda. Biar janda tidak masalah.